Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Mengisi kekosongan malam hari ini, yang seyogyanya yang mengisi adalah Ustazuna Abu Ahmad Ali Hafidhullah, dikarenakan beliau memiliki uzur. Untuk itu kita manfaatkan waktu kosong ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan seputar aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sebagian wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan. Di antara yang telah kita sebutkan adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengucapkan beberapa lafaz, beberapa kata yang itu mengandung unsur penyamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, seperti yang telah kita sebutkan, seperti ucapan seorang Masya Allah wa syi'ta laulallah wa anta. Dan telah kita sebutkan illah atau alasan kenapa seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta laulallah laulallah wa anta, ini naam adanya penyamaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah. Karena pada huruf waw, yaitu apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendakmu, huruf waw di sini disebutkan oleh sebagian para ulama mengandung makna taswiyah, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah. Dan juga telah kita sebutkan poin yang kedua, di antara wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan adalah ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan, yaitu dengan cara membangun bangunan di atasnya atau menerangi kuburan tersebut dengan lentera-lentera atau lampu-lampu atau penerangan-penerangan. Begitu juga masuk di dalamnya adalah mengkafurnya atau mengkeramiknya. Naam. Begitu juga termasuk di dalamnya adalah menulisnya. Nanti insya Allah akan kita sebutkan di sana ada pengecualian yang disebutkan oleh sebagian para ulama menulis naam nisan kuburan. Di sana nanti akan kita sebutkan rincian yang disebutkan oleh sebagian para ulama tentang hukum menulis tulisan di nisan naam kuburan. Yang ketiga, yang telah kita sebutkan pula di antara perantara yang bisa menjadikan atau menjerumuskan seorang ke dalam lembah kesyirikan adalah menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Kemudian poinnya keempat pula yang telah kita sebutkan, di antara wasilah yang bisa mengantarkan seorang ke dalam kesyirikan adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang salat ketika matahari terbit, begitu pula tatkala terbenamnya. Karena di dalamnya ada unsur tasyabbuh, ada unsur penyerupaan dengan orang-orang yang menyembah matahari. Dan kita lanjutkan poin yang kelima, di antara wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan lari ila ayyi makanin minal amkinah biqasdi taqarrubi ilallahi fihi bil ibadah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kita untuk melakukan safar atau melakukan perjalanan di tempat mana saja dari tempat-tempat yang ada di muka bumi ini dengan tujuan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Jadi tujuannya adalah untuk bertakarrub, untuk beribadah. Naam. Illa ilal masajidi atsalatsah, kecuali pada tiga masjid. Al Masjidil Haram, Wal Masjidi An-Nabawi, Wal Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah Al Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian yang kedua adalah Wal Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah Wal Masjidil Aqsa yang ada di negeri Palestina. Jadi pada poin yang kelima ini, Syekh Fauzan Habibullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di sana ada wasilah yang bisa mengantarkan seorang pada kesirikan, yaitu syaddur rihal, bersungguh-sungguh melakukan sebuah perjalanan dalam rangka beribadah atau bertakarrub kepada Allah. Hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali pada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Contoh seorang yang bersungguh-sungguh atau syaddur rihal, naam, ke sebuah tempat dalam rangka beribadah, dan ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, seperti mereka mengunjungi kuburan-kuburan wali atau yang dianggap wali. Sengaja mereka menyewa bis atau berkelompok, naam, secara sengaja dari tempat dirinya menuju ke tempat itu dalam rangka menziarahi sebuah kuburan yang mereka anggap kuburan tersebut adalah kuburan keramat, dan biasanya mereka meyakini kuburan tersebut akan memberikan manfaat kepada mereka sehingga mereka mengalaf berkah di sana, berdoa di sana, bahkan ada yang sholat di sana. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan dan ini menjadi wasilah kesyirikan. Dan dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh kita bersungguh-sungguh melakukan sebuah perjalanan dalam rangka beribadah itu hanya pada tiga masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. La tushaddur rihal, jangan kalian bersungguh-sungguh melakukan sebuah perjalanan yang tujuannya adalah untuk bertakarrub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk liburan. Ya, kalau liburan boleh kita pergi ke tempat, suatu tempat yang di situ ada wisatanya. Tapi yang dimaukan di sini adalah bersungguh-sungguh melakukan sebuah perjalanan dalam rangka ibadah. Jadi dia meyakini di situ ada sisi ibadahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau melakukan sebuah perjalanan yang sungguh-sungguh dalam rangka beribadah kecuali kepada tiga masjid. Kemudian beliau sebutkan Al-Masjidil Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kemudian wa Masjidi Ar-Rasul dan Masjid Rasul yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Dan mengunjungi tiga tempat ini itu memiliki keutamaan yang besar. Memiliki keutamaan yang besar. Apabila kita beribadah di tempat ini, itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram." Beliau mengatakan, "Salatun fi masjidi hadza." Seorang salat di masjidku ini yang dimaukan oleh beliau adalah Masjid Nabawi. Khairun min alfi salatin, lebih baik dibandingkan dengan 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram itu bandingannya adalah 1000 berbanding 1. 1000 berbanding 1. Jadi kalau kita sholat di masjid kita ini atau di masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya. Naam. Kalau kita sholat di masjid kita ini, itu hanya mendapatkan 1 kali lipat. Tapi kalau kita sholat di Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan 1000 kali lipat. Jadi keutamanya besar sekali. Ya mungkin kita butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan 1000 kali lipat kalau kita sholat di masjid kita ini. Tapi kalau di Masjid Nabawi cukup 1 kali, kita sudah mendapatkan 1000 kali lipat. Nah, dibandingkan dengan masjid yang lain. Ya kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram ini lebih besar lagi. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib. Beliau mengatakan tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Sholatun fi masjidi, sholat, engkau sholat atau seorang sholat di masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin, lebih baik, naam, lebih baik dari 1000 kali lipat. Fima siwa, selain daripada masjid yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wasolatun fi al Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin min mi'ati alfi sholatin fima siwa. Wasolatun fil Masjidil Haram, dan seorang sholat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwa, lebih baik dibandingkan dengan masjid yang lain sebanyak 100 ribu kali lipat. Ya, jadi sholat di Masjidil Haram itu luar biasa. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan 100 ribu kali lipat. Jadi kalau kita mungkin sholat di masjid kita ini, kita butuh sekian hari, mungkin sekian waktu, sekian bulan untuk mendapatkan 100 ribu kali lipat. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram cukup sekali. Nah, jadi sangat mulia, sangat besar keutamaan sholat di Masjidil Haram. Maka sebagian para ulama menyebutkan kalau kita mampu untuk tinggal di dua negeri ini ahsan. Kalau kita mampu untuk tinggal di Mekah dan tinggal di Madinah, nah itu ahsan, lebih baik baginya. Di sana dia akan mendapatkan pahala yang besar, tak kalah sholat di Masjidil Haram, gitu juga tak kalah sholat di Masjid Nabawi. Dia pula bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti umroh, begitu juga haji. Dan di akhir zaman nanti, tak kalah munculnya Dajjal di antara keutamaan dua negeri ini, itu tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Semua tempat, semua jengkal yang ada di muka bumi ini, di mana saja, di titik mana saja, di sudut mana saja, itu akan didatangi oleh Dajjal dan sangat cepat. Ya, Dajjal itu mendatangi atau melewati sebuah tempat. Nah, karena di antara julukan Dajjal adalah Al-Masih, disebutkan oleh para ulama kenapa dia dikatakan Al-Masih Ad-Dajjal, karena Al-Masih itu ada dua. Ada Al-Masih Isa ibn Maryam, ada Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Al-Masih Isa ibn Maryam artinya seorang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pengertiannya Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih pada Dajjal, sebagian menyebutkan kenapa dia dikatakan Al-Masih, karena mamsuhul ain, salah satu matanya itu buta. Sebagian lagi mentafsirkan yang dimaksud dengan Al-Masih adalah mamsuhul ar, karena dia sangat cepat melewati tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Tidak ada tempat kecuali didatanginya, kecuali Naam, Mekah dan Madinah. Dajjal tidak akan bisa memasuki negeri ini, karena disebutkan dalam sebagian hadis itu dijaga oleh malaikat, dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di akhir zaman pula, Naam, seorang yang tinggal di Mekah dan Madinah betul-betul adalah orang yang beriman. Karena nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan menggoncangkan negeri Mekah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala akan menggetarkan, menggoncangkan negeri Mekah dan Madinah untuk mengeluarkan orang-orang munafik. Jadi yang tinggal di Mekah dan Madinah ini adalah betul-betul orang yang beriman. Maka keutamaan yang besar, ya, kalau seorang bisa atau mampu untuk tinggal, ya, di dua negeri ini. Ini keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hanya saja di sana sedikit ada keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Apakah sholat Naam 100 ribu kali lipat itu hanya khusus di Masjidil Haram? Begitu juga apakah seorang mendapatkan 1000 kali lipat itu khusus di Masjid Nabawi? Bagaimana kalau dia sholat di masjid yang lain yang masih ada di negeri haram? Atau dia sholat Naam di masjid yang lain masih di negeri Madinah? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan seorang akan mendapatkan pahala sebesar 100 ribu kali lipat itu khusus kalau dia sholat di Masjidil Haram, tidak masjid yang lain. Karena di Mekah itu sangat banyak sekali masjid, ya, yang paling besar adalah Masjidil Haram. Masjid-masjid yang lain itu banyak sekali, ya, daerah Hawali, Ajiziyah, nah, Tan'im dan yang lainnya, sekitar Mekah sendiri itu banyak sekali masjid-masjid. Nah, apakah seorang sholat di luar Masjidil Haram, masih di tanah Mekah, dia tetap mendapatkan pahala sebesar 100 ribu kali lipat dibanding dengan masjid yang lain? Sebagian para ulama menyebutkan ini khusus Masjidil Haram. Kalau dia seandainya tinggal di Mekah tapi sholat ya di masjid lain, masih di Mekah, tidak di Masjidil Haram, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Sebagian lagi para ulama menyebutkan, ya berbeda dengan pendapat yang pertama, mereka menyebutkan ini masuk pula ya di masjid yang lain selama dia sholat di daerah Al-Haram. Ya, selama dia sholat di daerah Al-Haram. Karena daerah haram adalah daerah yang disucikan. Ya, seorang melakukan pahala, seorang melakukan ibadah di negeri Mekah itu dilipat gandakan. Berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ya, seseorang yang melakukan dosa di Mekah itu lebih besar dosanya, akibatnya, dibandingkan tempat yang lain. Ada sebagian para ulama bahkan tidak mau tinggal di Mekah dan Madinah. Ya, khawatir melakukan dosa. Khawatir melakukan dosa. Ya. Karena melakukan dosa di daerah Mekah itu lebih besar. Naam. Dibandingkan dengan tempat yang lain. Maka alangkah ruginya kalau seandainya ada seorang tinggal di Mekah tetapi dia melakukan dosa. Jangan kita kira orang yang tinggal di Mekah semuanya taat kepada Allah. Nah, semuanya taat kepada Allah. Ada orang yang pergi dari negeri Indonesia ke Mekah hanya sekedar untuk berdagang. Ya, untuk berdagang. Begitu juga negara-negara yang lain. Dan bahkan ada yang tidak sholat. Ya, pas jam sholat memang tutup tokohnya. Karena di Mekah alhamdulillah ditegakkan syariat Islam, kalau pas-pas jam sholat itu harus tutup. Ada polisi yang keliling. Kalau masih ada yang buka, ya maka akan disanksi. Nah, oleh pemerintah Saudi. Akan tetapi ada pula, dan kita melihat secara langsung, ya dia hanya menutup tokonya, tapi orangnya tidak sholat. Jadi jangan dikira orang yang tinggal di Mekah itu semuanya taat kepada Allah. Ada juga yang nyeleneh. Ya, ada juga yang nyeleneh. Nah, jadi alangkah ruginya kalau seandainya ada seorang yang tinggal di Mekah tapi hanya dia melakukan dosa. Dan dosa yang dilakukan di Mekah itu lebih besar. Naam, dibandingkan dia melakukan dosa di tempat yang lain. Ya, di tempat yang lain. Jadi kalau kita seandainya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menginjakkan kaki kita ya di Mekah dan Madinah, apakah itu dalam rangka umroh atau haji atau yang lainnya, kita bisa tinggal di sana, maka manfaatkanlah. Ya, manfaatkanlah, banyaklah beribadah sebanyak-banyaknya. Terkhusus ya di Masjidil Haram. Nah, kita lakukan umroh, kita lakukan tawaf pas haji, kita haji kalau kita mampu. Ya. Dan kembali ke pembahasan, adapun sholat di Masjid Nabawi, apakah pula berlaku pahalanya itu di tempat yang lain? Sebagian para ulama berpendapat kalau Masjid Nabawi itu khusus sholat di Masjid Nabawi saja, seorang akan mendapatkan 1000 kali lipat. Adapun masjid-masjid yang lain yang di luar Masjid Nabawi ini tidak termasuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini poin yang kelima, seorang dilarang untuk melakukan sebuah perjalanan secara sungguh-sungguh dalam rangka ibadah, ya di tempat mana saja di muka bumi ini, kecuali kepada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun perjalanan-perjalanan lain, maka diperbolehkan, hukum asalnya mubah, ya, selama dia bukan berniat beribadah, ya, tidak meyakini tempat itu ada keistimewaan khusus, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ada seorang dari negerinya, tempatnya, sengaja dia berangkat, ya, naam, menggunakan pesawat beda provinsi, beda pulau, ya, untuk mengunjungi tempat-tempat yang mereka anggap keramat, yang mereka anggap ada sisi, ya, naam, agamanya, ibadahnya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam, diantara wasilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahha sallallahu alaihi wasallam anil gulwi fi madhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Faqala, beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. La tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan di dalam memuji, menyanjung Isa ibnu Maryam. Bahkan mereka, orang-orang Nasrani, sangkingkan gulu, sangkingkan berlebih-lebihannya mereka di dalam memuji Nabi Isa alaihissalam, mereka jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Ya, mereka jadikan sebagai Tuhan. Padahal beliau adalah manusia, ya, seperti kita. Ya, tidak boleh disembah. Derajat beliau adalah derajat, ya, seperti manusia yang lain. Hanya saja beliau diberikan kelebihan adalah seorang rasul dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain. Oleh sebab itu, tidak boleh bagi kita menyembah salah satu nabi dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma ana abdun, maka sesungguhnya aku adalah, ya, hanyalah seorang hamba. Fakulu Abdullah wa Rasuluh, maka katakanlah, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Begitu juga dalam firman Allah Jalla wa Ala, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Rasulullah bukan Tuhan. Nah, begitu juga Nabi Isa alaihissalam juga bukan Tuhan. Ya, utusan-utusan Allah dari kalangan para al-anbiya wa rasul, mereka adalah manusia seperti kita. Mereka juga merasakan lapar, ya. Mereka juga merasakan sakit. Nah, jadi sama seperti manusia yang lain. Ya, tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam memuji mereka, menyanjung mereka. Nah, kewajiban kita kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul dan para nabi adalah mengikuti, membenarkan, mengamalkan, ya, apa yang diperintahkan kepada kita, terkhusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang benar di dalam kita memuji, menghormati Rasulullah. Kalau betul-betul kita itu cinta kepada Rasulullah, ya, maka ikutilah sunnah beliau. Nah, tanda seorang itu mencintai Allah, nah, mencintai Rasulullah, tatkala dia membenarkan khabar-khabar yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah. Kemudian setelah itu dia benarkan, dia imani, dan dia amalkan. Nah, maka inilah tanda cinta yang sebenarnya, tanda cinta yang sesungguhnya, tanda cinta yang jujur, nah, dari seorang yang mencintai Rasulullah. Kalau ada misalnya seorang yang mengaku mencintai Rasulullah, bahkan dia membuat lagu khusus, ya, salawat khusus untuk Rasulullah, dia mengatakan ini tanda cinta saya untuk baginda Rasulullah, dibuatnya lagu khusus sampai lagunya itu, ya, membuat sebagian kaum muslimin itu ingat Rasul, ingat jasa-jasanya. Nah, apakah ini dibenarkan? Ya, maka ini adalah cara yang batil, cara yang tidak dibenarkan. Bukan seperti itu cara kita mencintai Rasulullah. Naam, mencintai Rasulullah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah, tidak dengan cara-cara yang itu ditentang, yang dilarang oleh Rasulullah. Yang pertama, orang tersebut sudah terjatuh ke dalam, ya, hak keharaman, ya, karena dia bermain musik. Dan biasanya yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah memang pintar bertaqiyah, memang pintar berdusta, dan bahkan mereka menganggap taqiyah itu bagian agama. Ya, taqiyah itu bolehnya berdusta atas nama agama. Dan taqiyah dilakukan tatkala ada orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Jadi oleh imam-imam mereka, nah, pengikut-pengikut mereka itu boleh melakukan taqiyah tatkala mereka mendapati ada orang yang tidak sama dengan mereka atau menentang mereka. Jadi pada saat itu, kata imam-imam mereka, boleh kita melakukan taqiyah. Ya, tujuannya apa? Agar mereka tidak ditentang, agar ajaran mereka diterima oleh masyarakat. Maka jangan aneh kalau si A itu sangat mudah berbaur, sangat mudah masuk, ya, kepada sendi-sendi kaum muslimin. Padahal kaum muslimin paham si A Rafidah itu sesat. Nah, dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan Syiah dari jenis Rafidah, sebagian menamakan Syiah Imamiyah, ya, nama yang lainnya. Nah, seperti yang ada di negeri Yaman yang memerangi kaum muslimin, ya, dari Houthi, ini Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah. Begitu juga di negeri Iran, bahkan negara ini adalah negara Syiah. Nah, ya, negara Syiah sulit mendapatkan masjid di negeri ini. Tapi kalau sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi, mudah ditemui di negeri Iran. Dan ini disebutkan oleh para ulama, dan bahkan, naam, orang yang pernah berjalan ke sana. Kalau tidak percaya silakan, tapi tidak diperbolehkan, ya. Nah, kalau mau meneliti, di Iran itu banyak sekali sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Dan ini tidak aneh, karena nanti di akhir zaman, nah, pengikut Yahudi, pengikut Dajjal itu dari Yahudi Asbahan. Yahudi Asbahan itu letaknya di Iran. Jadi orang-orang Yahudi itu dilindungi oleh orang-orang Iran. Jadi jangan kita terkecoh dengan berita-berita Kalau misalnya Presiden Iran akan melakukan peperangan misalnya, akan mengebom ya Israel atau Yahudi, ini hanya drama di antara mereka. Jangan kita naam mudah ya dibawa oleh mereka, oleh arus mereka, seolah-olah mereka benci Yahudi. Pada hakikatnya di belakang layar mereka bersanda gurau, saling tertawa ya. Nah, karena antara Syiah dengan Yahudi itu seperti saudara kandung. Ya, seperti saudara kandung. Mustahil mereka akan saling membenci. Kalaupun ada itu hanya di depan layar. Kita lihat di berita misalnya. Ya, di televisi atau di internet kita lihat, oh ada naam kalimat-kalimat, ucapan-ucapan pembesar Iran, mereka sangat marah dengan orang Yahudi dan bahkan mereka mau memerangi orang Yahudi yang ada di negara Israel. Itu semua omong kosong. Jangan kita percaya. Ya, jangan kita percaya. Orang-orang Yahudi itu sangat banyak sekali di negeri Iran. Bahkan tempat ibadah mereka namanya sinagog itu sangat banyak kata para ulama. Ya, dan sebagian kaum muslimin sudah melakukan safar ke sana. Ya. Nah, dan melihat secara langsung orang-orang Yahudi di sana sangat banyak, dilindungi oleh orang-orang Iran. Ya. Jadi mereka di depan kaum muslimin seolah-olah benci Yahudi agar mereka disenangi oleh negara kaum muslimin. Kalau dilihat oleh negara-negara kaum muslimin yang lain, oh masya Allah Iran. Ya. Ternyata mereka satu langkah, satu kata dengan kita. Mereka juga sangat benci dengan Yahudi yang memerangi penduduk Palestina, yang mereka naam sekarang ya memegang ya Masjidil Aqsa. Nah, ternyata sama dengan kita, padahal tidak sama sekali. Ya. Dan berita-berita yang sampai ke muslimin ya itu rata-rata dari orang kafir atau musuh-musuh Islam, memojokkan negeri Saudi sebagai contoh dari Al Jazeera ya. Ini adalah ya channel-channelnya orang-orang Khawarij, musuh-musuh Islam. Belum lagi orang-orang Syiah, channelnya orang Syiah, orang Yahudi sengaja untuk menjelekkan Saudi Arabia. Tujuan mereka agar kaum muslimin membenci negara Saudi Arabia. Kalau seandainya negara kaum, seandainya kaum muslimin sudah membenci Arab Saudi, sangat mudah mereka memporak-porandakan kaum muslimin. Karena Islam yang murni atau negara yang melaksanakan syariat Islam saat ini dan seterusnya ya, dan mengamalkan ajaran Islam secara murni hanya Saudi Arabia. Kalau misalnya kita sudah digembosi benci dengan Saudi, jangan belajar di sana karena di sana negara Wahabi. Ya. Jadi manusia akan rusak, kaum muslimin akan rusak. Ya. Ujung-ujungnya disuruh belajar ke Iran, belajar ke Mesir yang banyak di sana firqa-firqa Ikhwani. Dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.